من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعدني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Hadid dari tafsir Al-Quranil Azim karya daripada Al-Imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada surat yang berikutnya, yaitu surah Al-Waqi'ah, tafsir surat Al-Waqi'ah wahiyya makiyyatun. Tafsir surat Al-Fatihah, dan surat ini merupakan surah makiyyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Qala Abu Ishaq an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Abu Bakr. Telah berkata Abu Ishaq dari Ikrimah dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Abu Bakr, berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, qad shibta, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sudah tumbuh rambut ubannya, sudah ada rambut ubannya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shayyabatni Hud wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun fa idza asy-syamsu kuwirat. Yang membuatku beruban, dan uban Rasulullah itu tidak banyak, cuma beberapa helai saja. Yang membuatku beruban adalah surah Hud. Surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surat yang akan kita bahas ini insyaAllah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, dan surah Idza Asy-Syamsu Kuwirat. Di mana surat-surat tersebut, kalau kita perhatikan, semuanya berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang neraka dan surga. Itulah yang kemudian Rasulullah mengatakan, syayyabatni, surat-surat tersebut membuat aku beruban. Ya, di Rasulullah benar-benar mentadaburi ya isi kandungan daripada ayat-ayat tersebut. Rawahu Tirmidzi wa qala Hasanun Gharib, demikian hadisnya dari Tirmidzi dan sanadnya Hasan Gharib. Qala Al-Hafidz Ibnu Asakir fi turjumati Abdullah bin Mas'ud bi sanadihi ila Amr bin Rabi' ibn Tariq Al-Misri. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir, ya Al-Hafidz Ibnu Asakir ketika mengatakan, berarti dalam kitab Tarikh Dimashq. Kitab Tarikh Dimashq ini ya secara lahirnya atau secara sepintas kita akan memahami ini kitab sejarah. Tapi kitab hadis, tetapi memang menggunakan konteks biografi para ulama. Jadi ketika disebutkan Tarikh Dimashq itu, ini kitab tercetak sekarang itu 89 jilid. Ya, kitab 89 jilid dari Sirah Nabawi, kisah para sahabat, kemudian para ulama. Nah, kemudian para ulama ini dibuat terkait hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Jadi mirip seperti musnad. Ya. Yaitu disampaikan biografi ulamanya dan disampaikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama tersebut. Atau dengan kata lain bisa juga disebut sebagai kitab sejarah, kitab tarikh, karena menyebutkan tentang biografi-biografi tokoh-tokoh Islam. Tapi di situ banyak memaparkan riwayat-riwayat hadis pula. Dan namanya kitabnya Tarikh Ibnu Asakir. Karena pengarangnya adalah Al-Hafidz Ibnu Asakir. Beliau memaparkan dalam biografinya sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan sanadnya kepada Amr bin Rabi' bin Tariq Al-Misri. Qala hadatsana As-Sari bin Yahya Asy-Syaibani an Abi Syuja' an Abi Dhabiyah qala مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه فعاد عثمان بن عفان ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau sakit, yang sakit tersebut beliau wafat, ya, setelah sakit tersebut beliau wafat, maka sahabat Uthman bin Affan menjenguknya, faqala, dan mengatakan, ma tashtaki, apa yang engkau keluhkan, sakit apa engkau? Qala, maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dunubi, yang aku keluhkan adalah dosa-dosaku. Jadi tashtaki bisa kita katakan, apa yang kau rasa, apa yang kau keluhkan. Umumnya orang sakit ketika ditanya, apa yang kamu rasa, dia akan mengeluhkan penyakit dia. Tapi sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika beliau sakit dan beliau sadar bahwasanya sakit ini sakit yang tidak seperti biasanya, dan beliau mengatakan, dzunubi, sungguh yang aku keluhkan adalah dosa-dosaku. Padahal sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat mulia, termasuk sabiqun al-awwalun. Sabiqun al-awwalun, termasuk awal-awal yang masuk Islam. Beliau hijrah ke Madinah. Beliau termasuk ashabul badr. Beliau yang dikatakan, sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu, kalaulah ditimbang dengan gunung Uhud, itu akan lebih berat, ya, tingkat kebaikan yang dilakukan oleh kakinya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sahabat mulia, itu pun mengeluhkan dzunubi, dzunubi, dosa-dosaku, dosa-dosaku. Qala ala amruka laka bi ata. Sebelumnya, fama tashtahi? Kalau begitu apa yang kau harapkan? Kalau tadi apa yang kau keluhkan? Dosaku. Lalu apa yang kau harapkan wahai Abdullah? Qala rahmat rabbi. Aku harapkan rahmat Rabbku. Dan memang yang paling diharapkan oleh orang yang sedang menjelang wafatnya adalah rahmat Allah. Ya, prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faqala ala amuruka laka bitabib. Kemudian Utsman mengatakan, bukankah aku sudah suruh dokter datang untuk memeriksamu? Ya, qala at-tabibu amradani. Justru dokter telah membuatku sakit. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud. Qala ala amuruka bi ata. Bukankah aku perintahkan ata? Atha bin Abi Rabbah. Atha bin Abi Rabbah itu budaknya Abdullah bin Mas'ud, tapi kemudian dibebaskan oleh beliau dan jadi murid senior beliau dan menjadi imam dalam tafsir dan fikih. Atha, ya, bin Abi Rabbah, maula bin Mas'ud. Qala la hajati li fihi, aku enggak butuh. Qala yakunu li banatika min ba'dik. Ya. Maka kemudian Utsman mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk putri-putrimu setelah kalau engkau meninggal dunia? Ya. Qala takhsha ala banatil faqra? Apakah engkau mengkhawatirkan putriku akan fakir? Inni amartu banati yaqra'na kulla lailah surah al-waqi'ah. Sungguh aku perintahkan putri-putriku untuk baca surah al-waqi'ah di setiap malam. Ini sami'tu Rasulullah SAW yakul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat al-waqi'ah kulla laylatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surah al-waqi'ah di setiap malam, maka tidak akan tertimpa kefakiran sama sekali. Thumma yakul Ibn Asakir, kemudian berkata Ibn Asakir, perawi daripada hadis ini, kadaqal wassab an syuja' kamarwahu Abdullah bin Wahb bin An-Nisri. Demikian yang dipaparkan sanadnya, yang lebih tepat sanadnya itu dari Abdullah bin Wahb dari As-Sari. Wa qala Abdullah bin Wahb, dan berkata Abdullah bin Wahb, أخبرني السري إن يحيى أن شجاعا حدثه عن أبي ظبية عن عبد الله بن مسعود bahwasanya السري inilah bin Yahya yang menyampaikan bahwasanya شجاع menyampaikan dari أبي ظبية dari عبد الله بن مسعود bahwasanya beliau mengatakan سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah di setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran sama sekali. Fakana Abu Dhabiyah la yad'uha. Demikian Abu Dhabiyah, perawi hadis ini, tidak pernah meninggalkan membaca surat Al-Waqi'ah di setiap malamnya. Ya, demikian diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Ishaq bin Ibrahim, dari Muhammad bin Munib, dari As-Sari bin Yahya, dari Syuja', dari Abu Dhabiyah, dari Ibn Mas'ud. Ya. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah diperdebatkan oleh para ulama. Ya, ada yang menghasankannya. Ya, di antaranya di sini Ibnu Qayyim Ibnu Katsir dengan beberapa riwayat yang dikuatkan. Tetapi sebagian ulama ada yang mendhaifkan seperti Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Mutanahiyah dan juga Syekh Al-Albani dalam silsilah dhaifah. Jadi ada yang berpendapat hadis ini hasan, ada yang berpendapat hadis ini dhaif. Ya, kita sampaikan dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir di sini menghasankan karena beliau paparkan beberapa riwayat-riwayat yang menguatkan. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dari Ishaq bin Abi Israil, dari Muhammad bin Munib Al-Ajani, dari Sari bin Yahya, dari Abi Dhabiyah, dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surata al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Ya, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah di setiap malam, dia tidak akan tertimpa kefakiran sama sekali. Ya, di sini tidak disebutkan secara bersambung kepada Syuja', ya, perkataan yang aku perintahkan putriku untuk membaca setiap malam. Nah, ini tidak ada dalam riwayat Ibnu Syuja'. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Asakir dari hadis Hajjaj bin Nasir dan Utsman bin Yaman, dari Sari bin Yahya, dari Syuja', dari Abi Fatimah dikatakan di situ marida Abdullah fa'atahu Utsman bin Affan ya'udhu. Abdullah bin Mas'ud suatu ketika sakit, kemudian didatangi oleh Utsman untuk menjenguknya. Fadzakara al-hadis bi tulihi, kemudian dipaparkan hadis dengan panjang lebarnya. Waqala Utsman bin Yaman, dan berkata Utsman bin Yaman perawi hadis ini, kana Abu Fatimah hadza maula li Ali bin Abi Thalib. Dan Abu Fatimah ini, ya, itu adalah budak yang dibebaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, demikian keutamaan tentang surat Al-Waqi'ah. Kalau yang pertama itu sahih, ya, sepakat ulama, ya, walaupun dia riwayatnya bersendirian, tapi ulama mensahihkannya, yaitu bahwasanya surah Al-Waqi'ah ini surah yang isi kandungannya membuat Rasulullah SAW mentadaburinya sampai berubat. Adapun keutamaan yang membaca setiap malam tidak akan tertimpa kefakiran, ulama berbeda pendapat, ya. Adapun Ibnu Katsir secara zahirnya beliau menghasankan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Israil wa Yahya ibn Adam qala haddatsana Israil an Simak ibn Harb annahu sami'a Jabir ibn Samurah yaqul. Dari Simak ibn Harb bahwasanya beliau mendengar Jabir ibn Samurah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salawat kanahwi min salatikum allati tusalluna al-yawma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringnya dalam melaksanakan salat-salat fardu itu seperti salat kalian yang kalian laksanakan ini. Ya, kata Jabir bin Samurah. Walakinahu kana yukhaffaf. Tapi terkadang Rasulullah itu diringankan, gitu. Salatnya normal seperti sahabat yang lainnya, tidak terlalu panjang sekali. Bahkan terkadang Rasulullah pendekkan salatnya. Wa kana salatuhu akhaffa min salatikum. Lebih ringkas daripada salat kalian. Wa kana yaqra fil fajri al-waqi'ata wa nahwaha min as-suwar, yaitu membaca surah al-waqi'ah dalam salat fajar, dalam salat subuh, dan yang setingkat dengannya dalam surat-surat Al-Quran. Ya, demikian sanadnya hasan. Ya, karena simak ibn Harb. Dari sini ikhwan fi din azakumullah, salat fardunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu panjang. Ya, tidak terlalu panjang. Bahkan lebih ringkas, lebih pendek daripada sahabat yang setelahnya. Tetapi pendek-pendeknya sholatnya Rasul di waktu fajar, ini bacanya surah Al-Waqi'ah yang kalau dibaca ya panjang juga bagi kita, ya panjang juga bagi kita, mungkin setengah jam baru selesai sholat subuhnya. Sehingga definisi panjang dan pendek sebuah sholat itu ada dua penilaian. Yang pertama, kita menilainya dari contoh Rasul. Kalau kita melihat contoh dari Rasul, sholat pendeknya Rasul dalam sholat subuh itu baca surat Al-Waqi'ah satu rakaat, dan itu lumayan, ya. Kemudian kalau di dalam sholat isya itu seperti surah Al-A'la, nah, atau sampai surah An-Naba, amma yatasa'alun. Sehingga ulama memberikan kategori sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pendeknya sholat Rasul di waktu maghrib itu membaca qisar mufassal, yaitu Al-A'la sampai An-Nas, itu surat-surat pendek. Kalau dalam sholat isya itu awsat mufassal, pertengahan, yaitu Al-A'la sampai An-Naba, ya, atau setengah daripada juz 29. Nah, kalau waktu fajar pendeknya itu adalah tuwal mufassal, ya seperti Al-Waqi'ah sampai nanti surat Muhammad dan seterusnya. Ya, itu dianggap pendek pada sholat itu. Cuma penilaian yang kedua, pendek juga tergantung jamaahnya. Kok bisa? Nah, pendalilannya adalah kisahnya Mu'adz ketika mengimami sholat maghrib dengan bacaan surat Al-Baqarah. Nah, ngimami sholat maghrib bacanya surat Al-Baqarah. Sampai sebagian orang yang sudah tua membatalkan sholatnya, kemudian membatalkan jamaahnya, kemudian sholat sendiri. Dilaporkanlah kepada Rasul, maka Rasul menyalahkan Mu'adz. Afatan anta ya Mu'adz, apakah kamu akan bikin fitnah wahai Mu'adz? Artinya dari sini panjang pendeknya sebuah sholat juga bukan hanya mempertimbangkan apa yang dibaca oleh Nabi, tetapi mempertimbangkan jamaah di belakangnya. Ya, jamaah yang di belakangnya biasanya surat-surat pendek, ya, kul ya ayyuhal kafirun, kul a'udzu birabbin nas, ya kurang lebih kita jangan lebih-lebih dari itulah. Ya. Karena nanti akan ada gejolak di belakang. Minimalnya sholatnya gak khusyuk. Ya. Baru Allahu Akbar, tiba-tiba dengar imamnya alif lam mim. Wah sudah, gentar. Sudah. Waduh, alif lam mim ini. Itu sudah berubah nanti niatnya. Khusyuknya hilang, tumakninahnya hilang. Maka kita ketika mengimami sebuah jamaah, bukan hanya melihat apa yang dibaca oleh Rasulullah, tetapi melihat jamaahnya itu bagaimana. Toh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang yukhaffaf, ya, diringankan salatnya. Bahkan terkadang beliau cuma membaca surat yang pendek tadi, ya. Qul ya ayyuhal kafirun dengan al-ikhlas, qul huwallahu ahad, selesai sudah. Terkadang demikian. Ya. Loh bagaimana riwayat Rasulullah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat? Itu salat malam. Bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu tetap kita harus melihat jamaah di belakang kita. Kebiasaan mereka itu bagaimana. Ya. Mungkin kebiasaan di masjid sini dengan masjid sana berbeda. Bagi kita yang terbiasa di sini, sholat di sana, aduh boyoknya kok. Cenglak-cenglit dan seterusnya. Tapi ketika kita sholat di sana, kita di sini baca Al-A'la saja, itu sudah. Bacanya Al-Quran. Padahal selama ini juga baca Al-Quran terus. Cuma karena dengarnya qul huwallahu ahad, qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, ya, sesingkat itu. sehingga terbiasanya begitu. Maka ya, termasuk fikihnya seorang itu melihat apa yang di belakangnya. Itu penting bagi kita ya, supaya tidak membuat fitnah. Fitnah itu kegaduhan. Ya, kegaduhan. Apakah engkau akan bikin kegaduhan wahai Mu'adz? Padahal Mu'adz itu ulamanya sahabat. Itu ditegur. Ya, apalagi kita yang cuma dai biasa, ustaz biasa. Yang sekelas Mu'adz bin Jabal yang direkomendasi oleh Rasulullah, "Inna Mu'adzan yaumal qiyamah yub'atsu yaumal ulama biratwa." Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal itu dibangkitkan pada hari kiamat itu mendahului para ulama sejarah lemparan anak panah. Sehingga beliau adalah pimpinannya para ulama. Itu saja ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afatan anta ya Mu'adz? Apakah kamu mau bikin fitnah, bikin gaduh wahai Mu'adz? Salat maghrib bacanya Al-Baqarah." Kan bikin gaduh, bikin ribut. Minimalnya apa? Di belakangnya jadi enggak khusyuk. Maka kita harus pertengahan. Melihat sunnah Rasulullah dan juga melihat bagaimana ya jamaah kita di belakang. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Ketika terjadi hari kiamat, laisa liwaq'atiha kadzibah, dan tidak ada yang bisa mendustakan terjadinya hari kiamat. Khafidhatur rafi'ah. Pada hari kiamat Allah akan rendahkan sebagian orang dan Allah angkat sebagian orang yang lainnya. Kata Imam Nukasi rahimahullah, al-waqi'atu min asma'i yaumil qiyamati. Al-waqi'ah adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Sumiyat bidzalika litahaqquqi kauniha wa wujudiha. Dinamakan hari kiamat sebagai al-waqi'ah karena pasti terjadinya, karena pasti adanya. Al-waqi'ah itu secara bahasa kita, bahasa lepas kita adalah ya realita yang pasti terjadi. Itu al-waqi'ah, pasti terjadi. Waqa'ah, pasti terjadi. Ya, jadi al-waqi'ah adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Karena saking pastinya terjadi, maka dijulukilah hari tersebut sebagai hari yang pasti terjadi. Al-waqi'ah bahasa Arabnya. Kama qala ta'ala fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah. Sebagaimana pada ayat yang lain, pada saat itulah ya yang terjadi pastilah terjadi. Al-waqi'ah, kiamat pastilah terjadi. Wa qauluhu ta'ala laisa liwaq'atiha kadzibah ay laisa liwuqu'iha idza aradallahu kaunaha ya sarafa yusarifu yusarrifuha wala dafi'u yudafi'uha, yaitu tidak ada ya sesuatu pun yang bisa menghalangi terjadinya hari kiamat tersebut ketika Allah menghendaki untuk terjadi. Tidak ada yang bisa menggesernya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, "Stajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah." Penuhilah panggilan Allah sebelum datang kepada kalian hari yang tidak bisa ditolak. Hari yang tidak bisa kalian kabur darinya. Dan semua itu keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij, "Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'." Ada seorang yang bertanya mengenai azab yang pasti terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Dan hari tersebut itu tidak ada yang bisa menolaknya, khusus bagi orang-orang yang kafir. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, "Wa yauma yaqulu kun fayakun." Qauluhul haq. Hari di mana Allah katakan terjadi pasti terjadi, perkataannya pasti benar. "Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur." Hanya milik Allah lah kerajaan. Hari dibana, ditiupkan sangkakala. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang maha mengetahui perkara yang tidak tampak dan perkara yang disaksikan. Wa huwal hakimul khabir. Dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengkhabarkan. Wa makna kadzibah. Makna kadzibah. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Ay la budda an takuna. Kata Muhammad bin Ka'ab. Ya'ni la budda an takuna. Yaitu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Itu kalimat laisa liwaq'atiha kadzibah, tidak ada yang bisa mendustakannya. Maksudnya adalah tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Wa qala qadada laisa liwaq'ati laisa fiha masnuwiyatun wala irtidadu wala raj'at. Yaitu tidak ada peninjauan kembali, tidak ada pengulangan kembali, dan tidak ada ya pengembalian hari-hari sebelumnya. Semuanya sudah pasti, tidak mungkin digeser ketika Allah sudah berkehendak. Tidak mungkin ditunda, tidak mungkin ditinjau kembali, tidak mungkin digeser walaupun sedetik. Ketika Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Qala Nujirir wal kadzibatu masdarun kal aqibati wal afiyati. Al kadziba ini masdar seperti kalimat aqibah dan al afiyah. Ya, kalimatnya sama secara konteks kalimat. Wa qawluhu ta'ala khafidhatur rafi'ah. Pada ayat yang ketiga, khafidhatur rafi'ah ay takhfadhu aqwaman ila aswali safilina ila al-jahimi. Yaitu pada hari kiamat tersebut Allah akan rendahkan beberapa kaum di tempat yang paling rendah di neraka jahim. Wa in kanu fid dunya a'izza, walaupun mereka di dunia dulunya adalah orang yang dimuliakan, pejabat tinggi, orang kaya, tetapi pada hari kiamat bisa Allah rendahkan mereka serendah-rendahnya. Wa tarafa'u akharina ila a'la 'illiyina ila an-na'imil muqim. Dan Allah juga di sisi lain mengangkat yang lainnya kepada derajat yang paling tinggi menuju kenikmatan yang abadi. Wa in kanu fid dunya wudha'a, walaupun dulu mereka di dunia wudha'a, orang-orang yang rendahan, orang-orang yang dianggap enggak punya nilai, ya, orang ya kelas bawah. Demikian dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Wa qala Ibn Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Yazid Ibn Abdurrahman Ibn Mus'ab Al-Mu'anni qala haddatsana Humayd Ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi an Abihi an Simak an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma khafidhatur rafi'ah ay takhfadhu aqwaman wa tarfa'u akharin. Makna ayat ini, kata Ibnu Abbas, Allah akan merendahkan sebagian kaum dan Allah akan mengangkat derajat sebagian kaum. Semoga kita yang termasuk diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Ubaidullah al-Adkhi ala Utsman ibni Suraqah ibni khalati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Khafidhatur rafi'ah, kata Utsman ibn Suraqah, beliau mengatakan ketika menafsirkan khafidhatur rafi'ah ay as-sa'atu khafadhat a'da Allah ila an-nar wa rafa'al awliya Allah ila al-jannah. Hari kiamat tersebut akan meruntuhkan, menjatuhkan musuh-musuh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan akan mengangkat para wali-wali Allah menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah adalah yang beriman, yang bertakwa. Ya, bukan orang yang ngibul. Bukan orang yang jualan cerita. Bukan. Wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Sehingga kata Al-Imam Nukasi rahimahullah, man kana taqiyan kana waliyan. Siapa yang bertakwa kepada Allah itulah wali. Itulah wali Allah. Ya. Qala Muhammad ibn Ka'ab tahfazu rijalan kanu fid dunya murtafi'ina. Yaitu pada hari kiamat akan menjatuhkan sebagian orang yang dulu di dunia adalah orang-orang yang dianggap kaya, tinggi derajatnya, mulia namanya. Wa tarfa'u rijalan kanu fid dunya mahfuzina. Dan pada hari kiamat akan mengangkat sebagian orang yang dulu di dunia dianggap sebagai orang rendahan, orang yang tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya harta, tetapi dia bertakwa kepada Allah, diangkat derajatnya, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala as-Sudi, berkata as-Sudi, khafadat al-mutakabbirina wa rafa'at al-mutawadhi'ina. Kata as-Sudi, makna khafidatur rafi'ah, hari kiamat itu merendahkan dan mengangkat, yaitu akan merendahkan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong akan dijatuhkan, direndahkan sehina-hinanya secara perlakuan dan secara bentuk. Wa rafa'atil mutawadhi'in, dan Allah angkat derajat orang-orang yang tawadhu', orang-orang yang bisa menempatkan dirinya sesuai dengan tempatnya. Orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang congkak, khanafidina azzakumullah, dia meninggikan dirinya di batas kemampuannya, di luar kadar dirinya, dan merendahkan yang lainnya. Itu orang-orang yang sombong. Ya, sehingga orang yang sombong ketika ditanya oleh Rasulullah pengertian daripada al-kibr adalah batarul haq wa khamsun nas, atau dalam riwayat lain khamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Adapun orang-orang yang mutawadhi', man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, barang siapa yang tawadhu', ya, maka Allah akan angkat derajatnya. Itu orang yang bisa memposisikan dirinya. Tawadhu' itu bukan berarti orang yang kemudian dalam keadaan dia mampu tapi mengatakan tidak mampu. Bukan begitu orang tawadhu'. Ya. Orang yang mutawadhi' adalah orang yang rendah hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak melampaui kadar dirinya. Itu orang yang tawadhu'. Kalau memang tidak bisa, ya tidak bisa. Kalau memang bisa, min fadlillah, Allah beri ilmu. Ya. Jangan katakan dia bisa tapi katakan tidak bisa, itu kufur nikmat. Ya. Antum bisa nyupir, oh saya gak bisa, padahal punya SIM. Kadzib yang seperti ini, gak boleh. Beda kalau kita ditanya, antum bisa nyupir bis, saya gak bisa. Memang gak bisa, sama tuh. Tapi kalau bisa mengatakan tidak bisa, kadzib dia. Maka yang namanya mutawadhi itu bukan merendah. Mutawadhi itu adalah orang yang bisa memposisikan dirinya sesuai dengan posisinya. Tidak melampaui batas kadar dirinya. Bisa ya bisa, gak bisa ya gak bisa. Itu tawadhu. Ya, tawadhu. Yang namanya tawadhu bisa memposisikan diri. Kalau memang itu kadarnya, ya silahkan. Kalau memang tidak bisa, ya jangan. Itu mutawadhu. Dan siapa yang bisa memposisikan diri sesuai dengan posisinya, sesuai kemampuannya dan kadarnya, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tunduk kepada Allah dengan menempatkan dirinya sebagai, ya, sesuai keadaannya, maka Allah akan angkat derajatnya. Wa qala al-Aufi 'an Ibn Abbas, adapun kata al-Aufi dari Ibn Abbas menafsirkan khafidhatur rafi'ah, asma'atil qarib wal ba'id, yaitu baik yang dekat ataupun jauh akan mendengar dan akan merasakan hari kiamat tersebut. Wa qala Ikrimah, hafazat fa asma'atil adna wa rafa'at fa asma'atil aqsa. Kata Ikrimah, akan direndahkan yaitu sampai, maksudnya adalah sampai orang yang paling rendah sekalipun akan mendengar berita tentang hari kiamat tersebut. Wa rafa'at ay fa asma'atil aqsa, yang terjauh pun akan terdengar dan merasakan hari kiamat tersebut. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, idza rujjatil ardu rajja, dan ketika bumi di digoncangkan dengan sehebat-hebatnya goncangan, ay harakat tahrikan, fahtazzat wa tarabat bituliha wa irdiha, yaitu digoncang bumi tersebut dengan kegoncangan sampai hancur seluruh apa yang ada di atasnya, yang tinggi ataupun yang lebar, sehingga rata. Jadi gunung yang tinggi yang lebar akan hancur rata. Itulah makna idza rujjatil ardu rajja. Walihada qala Ibnu Abbas wa Mujahid, oleh karena itu berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan yang lainnya, idza rujjatil ardu rajja ay zalzalat zilzala, ketika digoncang dengan kegoncangan yang sangat dahsyat. Wa qala Rabi' Ibn Anas, berkata Rabi' Ibn Anas, taruju bima fiha qarajil ghirbali bima fi, yaitu semuanya itu akan runtuh rata seperti pasir-pasir ketika diayak, yang dulunya menggunung ketika diayak akan rata, kan pasir demikian, itulah gunung. Jadi gunung itu ibaratnya pasir, ketika diayak bawahnya maka yang tadi bergunduk menjadi rata. Itulah makna wabussatil idza rujjatil ardu rajja menurut Rabi' Ibn Anas. Wa hadza kaqaulihi ta'ala, dan ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangan yang sangat kuat. Wa qala ta'ala dalam surah Al-Hajj, ya yuhannas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat dahsyat, bukan perkara yang main-main. Ya, kita melihat gempa di dunia saja udah ngeri, melihat gunung bergoncang, kemudian gedung-gedung runtuh, tanah terbelah, itu sudah ngeri. Ya, ngerinya luar biasa. Hanya saja manusia, ya, setelah lihat ngeri, bergeser, sudah lupa lagi dengan ngerinya. Ya, itulah manusia. Tetapi yang namanya hari kiamat, kengeriannya, kegoncangannya, kehancurannya, itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Demikian. Tafadhal ikumandangkan azan terlebih dahulu. Khairu fidina a'zakumullah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa bussatil jibalu bassa, ay fatatat fatta, dan gunung-gunung saat itu dihancurkan berkeping-keping. Kata Ibn Zaid, saratil jibal kama qala ta'ala kasiban mahila, gunung saat itu menjadi seperti dalam ayat yang lain, kasiban mahila, seperti kapas yang ditiup angin kesana kemari. Wa qawluhu ta'ala fakanat haba'an mumbatta, dan gunung saat itu bagaikan debu yang ditiup. Kata Abu Ishaq dari Al-Haris, dari Ali bin Abi Talib, beliau mengatakan, haba'un mumbasa karahjil ghabari yastu'u summa yadhabu falayabqa minhu syai'. Yaitu bagaikan debu yang ditiup, ketika terkena angin akan hilang sebagiannya, kemudian akan tidak akan kembali. Ketika ditiup kembali, maka tidak akan tersisa sama sekali dari debu tersebut. Qala al-Aufi, berkata al-Aufi dari Ibn Abbas fi qawlihi fa kanat haba'an mumbasa ay al-haba' alladhi yatiru minan nar idza taramat yatiru minhu syararu fa idza waqa'a lam yakun syai'an. Al-haba', kata Ibn Abbas, adalah api yang memercik, yaitu ketika api tersebut dipukul bahan apinya, kayunya misalkan, maka akan menerbangkan syarar, peletikan kembang api gitu. Kemudian ketika sudah terbang percik-percik kembang-kembang api tersebut, itu tidak menyisakan apapun kembang api tadi. Jadi ketika dia memercikkan, percikan ini tidak akan ada bekasnya. Nah, itulah gunung. Ketika dihancurkan, gunung itu hancur berkeping-keping. Nah, kepingan-kepingan itu tidak berbekas. Bagaikan debu yang ditiup, ya, tiupan tersebut tidak berbekas. Bagaikan api yang kemudian dipukul, memercikkan syarar, memercikkan percikan-percikan, percikannya pun tidak akan berbekas. Itulah gunung. Ketika dihancurkan pada hari kiamat, hancur berkeping-keping, kepingannya itu tidak akan berbekas. Rata semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ikrimah al-manbas alladhi qaddaratuhu ar-rihu wa basathu. Al-manbas adalah debu yang ditiup oleh angin. Akan hilang debu tersebut. Debu yang berkumpul ditiup oleh angin, hilang debunya dan tidak berbekas. Dicari tidak akan ketemu. Itulah gunung. Jadi gunung ini ibaratnya gundukan debu atau gundukan pasir. Ketika ditiup oleh angin yang kencang, akan buyar semuanya, akan rata dan hilang, bahkan tidak berbekas sama sekali. Itulah kondisi gunung pada hari kiamat. Qala qatada haba'an mumbassa kayabisis syajari alladhi tadhurruhu riyah, yaitu seperti rumput-rumput yang kering yang diterpa oleh angin yang sangat kencang. Ya, rumput kering tersebut kelihatan menggunduk, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, terbawa oleh angin dan hilang. Wa hadhil ayah ka akhwatiha الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتصييرها ونسفها وصيروراتها كالعهن المنفوس. Ayat ini dan yang semacam dengannya dari ayat-ayat yang lain menunjukkan akan sirnanya gunung dari tempatnya pada hari kiamat, akan punah, di mana akan menjadi seperti kapas yang berterbangan. Ya. Wa qauluhu ta'ala wa kuntum azwajan salasa. Dan saat itu kalian akan terbagi menjadi tiga. Pada hari kiamat setelah terjadi, dibangkitkan, manusia akan menjadi tiga kelompok. Ay yanqasimun nasu yaumal qiyamati ila salasati asnafin. Yaitu manusia pada hari kiamat akan terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama qaumun an yaminil arsy. Yang pertama satu kelompok sebelah kanan arsy-Nya Allah, sebelah kanan singgasana Allah. Wa humul ladzina kharaju min syakil Adam al-aymani. Merekalah yang dikeluarkan dari sisi ya tubuh Nabi Adam yang sebelah kanan. Sebagaimana dalam hadis yang dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Adam itu pernah diusap oleh Allah pada punggungnya, punggung sebelah kanan dan punggung sebelah kiri. Ditunjukkan inilah keturunanmu yang akan masuk surga, inilah keturunanmu yang akan masuk neraka. Nabi Adam sudah ditunjukkan. Maka kelompok yang pertama yang akan berada pada posisi kanan sebelah singgasana Allah adalah orang-orang yang mereka ketika masih berada di dalam tubuh Adam, dikeluarkan dari sisi kanan Nabi Adam. Ya. Karena kita itu sudah ada di tubuhnya Nabi Adam. Calonnya sudah ada. وَيُؤْتَوْنَا كُتُبُهُمْ بِأَيْمَنِهِمْ وَيُؤْخَدُ بِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ. Dan akan didatangkan kitab catatan amal mereka dengan tangan kanan, dan diambil dengan tangan kanan, diberikan dengan tangan kanan, dan diambil dengan tangan kanan. Ahlul yamin. Qala sudihum jumhur ahli jannah, mereka lah mayoritas yang akan menghuni surga. Wa akharun, adapun yang lain, an yasaril arsy, sebelah kiri daripada singgasana Allah. Wa humul ladzina kharaju min syaqqi Adam al-aisar. Mereka adalah yang keluar dari sebelah kiri tubuh Nabi Adam. Yu'tauna kutubuhum bishimalihim, didatangkan kitab-kitab catatan mereka dengan tangan kiri mereka. Wa yu'khadhu bihim, diambil dengan tangan kiri pura, diambil, dikasih dengan tangan kiri, diambil dengan tangan kiri. Wa hum 'amatu ahli an-nar, merekalah keumuman, kebanyakan dari penduduk neraka jahanam. Iyadan billah min sani'ihim, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan mereka. Wa ta'ifatun sabiquna baina yadayhi. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mereka sudah mendahului di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hum akhassu wa ahdha wa aqrabu min ashabil yamin alladhi hum sajatuhum. Maka orang yang sudah mendahului di hadapan Allah, maka mereka adalah orang yang lebih khusus, lebih punya kedudukan, lebih dekat daripada ashabul yamin. Mereka adalah orang-orang mulia, fihimur rusul, di antaranya para rasul wal anbiya, para nabi, wasiddiqun, para siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Hum aqallu adadan min ashabil yamin. Mereka jumlahnya lebih sedikit daripada ashabul yamin. Walaupun sedikit, jangan putus asa, minta semoga kita termasuk ya kelompok yang sabiquna baina yaday rabbina, yang mendahului menuju ya depannya Allah, di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita pinta setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dalam ayat lain ya, mereka adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu yang kita pinta setiap hari. Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi itu yang kita minta. Ya. Kedudukan yang paling tinggi, paling mulia, lebih khusus, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, wassabiquna as-sabiqun. Ya, dalam ayat yang lain, ya, golongan kanan maka mereka lah golongan kanan, golongan kiri mereka adalah golongan kiri, ya. Dan ada yang mereka as-sabiqun, as-sabiqun, orang yang mendahului, mereka lah yang akan terdahulu masuk surga dan lebih dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qasamahum ila hadhihi al-anwa'i thalathati fi akhir surah, ya. Wa qad ikhtasaruhum, dan pembagian ini ya, yang tiga ini di akhir surat juga telah disampaikan. Wa hagadza dzakarahum fi qoulihi ta'ala, dan juga Allah sebutkan pula di dalam ayat yang lain dalam surah Fatir, tsumma awrasnal kitaba allazi istafaina min ibadina, kemudian kami wariskan alkitab kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Faminhum dzalimun li nafsihi, ada yang mereka zalim kepada dirinya. Wa minhum muqtasid, ada yang muqtasid yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, ada yang mendahului bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah. Wa dzalika ala ahadil qaulaini fi dzalim li nafsi, dan ini penafsiran sesuai dengan salah satu pendapat mengenai makna adz-dzalim li nafsi. Kama taqaddam bayanu. Ikhwana fi din azakumullah, tiga golongan ini, ya, tiga golongan orang yang dibagi pada hari kiamat, ada yang ashabul yamin, ada ashabul shimal, dan ada as-sabiqun, as-sabiqun. Maka semoga kita termasuk yang as-sabiqun, al-awwalun ilal jannah. Amin. Ya. Bighairi hisab wala adab. Qala Sufyan ats-Tsauri, Kata Sufyan al-Thawri dari Jabir al-Ju'fi dari Mujahid dari Ibn Abbas fi qalihi wa kuntum azwajan salasa wa hiya allati fi suratil malaika. Itu terdapat pula dalam surah Malaikah, yaitu surah Fatir, disebut pula surah yang disebut kisah malaikat. Qala Ibn Jurayj dan Ibn Abbas, hadhihi al-azwaj al-thalathah hum al-madhkurun fi akhir surah fi suratil malaikah. Demikian pula dikatakan Ibn Abbas, tiga golongan ini juga disebut di dalam akhir surah Malaikah, yaitu surah Fatir. Kata Yazid al-Riqashi, sa'altu Ibn Abbas, aku pernah bertanya kepada Ibn Abbas, an qalihi wa kuntum azwajan thalathah ay asnafan thalathah, yaitu dibagi tiga, tiga kelompok. Kata Mujahid, firaqan thalathah, tiga kelompok. Kata Maimun bin Mihran, afwajan thalathah, rombongan, tiga rombongan. Kata Ubaidullah al-Atki dari Uthman bin Suraqah ibn Khalati ibn Umar, aithnan fil jannah wa wahid fil nar. Dua golongan masuk surga, satu golongan masuk neraka. Ada dua golongan masuk surga, tapi satu golongan masuk neraka. Ya, semoga ya termasuk kita sabiquna sabiqun. Ya, amin. Ini minta yang terbaik, minta kepada Allah yang terbaik. Satu kalimat lagi. Qala Ibn Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Muhammad ibn Sabah qala haddatsana Al-Walid ibn Abi Thawr an Simak an Nu'man ibn Bashir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nu'man bin Bashir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idhan nufusu zuwijat ay duraba, yaitu ketika jiwa itu akan dipasang-pasangkan, yaitu akan berkelompok-kelompok. Jiwa itu akan dikelompokkan dengan yang sejenis. Ya, orang itu akan dikelompokkan dengan yang sejenis. Ya, tuyur ma'ashkaliha faqa. Ya, burung itu akan hinggap dengan yang sejenisnya. Makanya kita mencari teman yang baik. Ya, almar'u ma'a dini khalili. Kullu rajulin min kulli qaumin kanu ya'maluna 'amalahu. Masing-masing orang itu akan mengamalkan amalannya dan akan dikumpulkan dengan orang yang sejenis dengan dia yang mengamalkan amalan yang sejenis pula. Akan dikumpulkan pada hari kiamat. Maka di dalam ayat ini wa kuntum azwajan salasah wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah ila akhiri surah hum duraba, yaitu mereka duraba, orang-orang yang terbagi-bagi, dikelompok-kelompokkan. Yaitu manusia akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok pada hari kiamat. Ashabul yamin, ashabul shimal, dan as-sabiqun. Bayna yadi rabbina. Ya, semoga kita yang termasuk sabiqun, as-sabiqun, bayna yadi rabbina. Ya, itu memintanya demikian. Dan kita berusaha, ikhwan fi din azakumullah, menjadi yang terbaik. Ya. Dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti punya kekurangan, kesalahan. Tapi perbaikilah. Ya, perbaikilah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ya, dan orang yang terbaik, ya, orang yang terbaik itu simple, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlikum. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarga kalian. Enggak usah nampak baik kepada teman tapi terhadap keluarga enggak baik. Enggak usah, cukup awali dari keluarga. Khairukum li ahlikum. Orang yang paling baik adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dalam riwayat lain, khairukum linisaikum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya. Maka jadilah kita yang terbaik bagi keluarga kita, bagi istri kita, bagi putri kita, anak-anak kita. Jadilah kita manusia yang terbaik. Yang mengucapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kebaikan-kebaikan tersebut kita termasuk yang as-sabiquna as-sabiqun. Jadilah yang terbaik. Ya. Kalau ada yang terbaik, pilihlah yang terbaik. Dan paling mudah menjadi orang yang terbaik, baiklah terhadap keluarga. baiklah terhadap keluarga. Jika anak, baiklah kepada orang tua. Jika orang tua, baiklah terhadap anak. Jika istri, baiklah kepada suami. Jika suami, baiklah kepada istri. Simple, tidak jauh-jauh ingin menjadi orang baik. Baiklah terhadap keluarga kita masing-masing. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Dan aku adalah orang yang terbaik, ya, kepada keluargaku, kepada istriku. Itu orang yang terbaik, orang yang baik. Maka kata Rasulullah, kafa bil mar'i isma ayyudhayya bima yaqul. Cukup seorang itu hina, jelek, tidak baik kalau dia menyia-nyiakan, menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Punya istri ditelantarkan, punya anak dibuang, punya bapak tidak diaku, punya keluarga, kakak adik tidak disapa. Cukup dia orang yang jelek. Jelek seperti itu. Ya, jadilah yang terbaik, ya, dengan baik dengan keluarga. Dan jangan sia-siakan orang yang kita bertanggung jawab untuk menafkahinya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.